Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Nahwu Matan Jurumiyah. Dan kita sekarang memasuki bab baru, yaitu bab Tamyiz. Naam. Barakallahu fikum. Tafadhal Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهي من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. نعم. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله باب التمييز. باب التمييز. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz dzawat. Tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan terhadap yang mubham, terhadap yang tidak jelas dari dzawat, dari sosok. Naam. Barakallahu fikum. Nahwu qaulika, seperti pada ucapanmu, tasabbaba zaidun araqa. Nam, Zaid bercucuran, yaitu keringatnya, atau keringat Zaid bercucuran. Tafaqqa'a Bakrun Syahman, Bakar Merkah. Nam, Syahman yaitu lemaknya. Nam, ringkasnya lemak Bakar Merkah, yaitu dia menjadi gemuk ya. Tauba Muhammadun Nafsan, Muhammad baik jiwanya, yaitu jiwa Muhammad baik. Ishtaraitu 20 gulaman, aku membeli 20 budak. Gulam ya, bisa diartikan budak. Budak laki-laki. Qala wa malaktu 90 najatan, aku memiliki 90 biri-biri atau kambing betina. Qala wa Zaidun akramu minka aban, dan Zaid lebih mulia darimu bapaknya. Artinya bapak Zaid lebih mulia darimu. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih bagus, lebih ganteng darimu wajahnya. Artinya wajah Zaid lebih ganteng dari wajahmu. Nah, barakallahu fikum. Dibaca lagi. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يكون إلا نكرة. تمييز tidak terjadi melainkan nakira, dan juga tidak terjadi melainkan setelah tamam al-kalam, setelah sempurnanya kalam, yaitu setelah terpenuhi rukun kalimat. adanya fi'il fa'il atau mubtada dan khobar. Barakallahu fikum. Nah, kita kembali ke awal matan tadi. Nah, babu tamyiz, bab tamyiz. Nah, barakallahu fikum. Tamyiz memiliki dua arti, arti secara lugah dan arti secara secara istilah. Nah, barakallahu fikum. Secara lugah artinya tafsir. Nah, bisa juga artinya fasal, tafsir, penjelasan, atau artinya fasal, pemisahan. Secara istilah seperti yang disebutkan di kitab ini, meskipun pengertian ini kurang lengkap sedikit ya. 6. Qala al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minadz zawat. Isim mansub yang menjelaskan terhadap yang mubham, yang bersifat umum, yang belum jelas. 6. Dari apa? Dari dawat, sosok, sosok tertentu. 6. Barakallahu fikum. 6. Sosok di sini bisa umum, tidak hanya orang saja. Nah, artinya perkara yang berwujud, sosok di situ artinya perkara yang berwujud, menjelaskan wujud yang belum jelas. Nah, kita lihat contoh. Nah, di situ akan jelas apa maksud dari pengertian tamyiz. Nah, contoh tasabbaba zaidun araqa. Nah, mana tamyiznya? Tamyiznya arakan, yang artinya keringat. Tasabbaba di situ fi'il madi, fi'lun madin mabni ala fathi, zaidun fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhamma, arakan tamyiz mansub alamatu nafsihi fathah. Naam. Arakan tamyiz sesuai dengan pengertian pertama, dia berupa isim. Naam, disebutkan di atas al-ismul, al-ismul mansub. Yang kedua, mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah di situ. 6. Al-mufassir sebagai penjelas. 6. Kepada siapa? Kepada menjelaskan siapa di sini? Menjelaskan yang belum jelas dari zawat. Liman bahama terhadap perkara yang belum jelas. Siapa ini? Isim sebelumnya yaitu Zaid. Ketika disebutkan bercucuran Zaid, ini belum jelas apa yang bercucuran dari Zaid. Karena bisa orang bercucuran ingusnya, bisa juga darahnya, bisa juga keringatnya. Nah, maka dikatakan Zaid di situ belum jelas, liman bahama. Belum jelas dari sisi konteks kalimat. Karena konteks kalimatnya disebutkan di depannya tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Menjadikan Zaid ini belum jelas ketika bersambung dengan kalimat, bersambung dengan kata tasabbaba. Ya. Adapun kalau kita katakan Zaid, jelas belum Zaid? Jelas, nama, nama bagi individu sosok tertentu yang bernama Zaid, karena dia termasuk alam. Alam termasuk isim ma'rifat tuh kan. Isim ma'rifat sudah jelas Zaid. Namun enggak jelasnya di sini adalah ketika bersambung dengan kata yang lain, ketika masuk dalam susunan kalimat. Tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Nah, di sini enggak jelas Zaid. Karena itu dijelaskan dengan isim setelahnya yang mansub, yang isim tersebut sebagai tamyiz. Zaid bercucuran apa itu? Keringatnya, bukan darahnya, bukan ingusnya, bukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka kalau diartikan secara lafaz artinya Zaid bercucuran, arakan, keringatnya. Kalau diartikan dalam bahasa baku, jadi artikan dengan yang enak didengar, yaitu apa? Keringat Zaid bercucuran. Gitu kan? Keringat Zaid bercucuran. 6. Karena asal kalimat ini, kalimat yang kita baca ini asalnya juga demikian. Asalnya dia itu tak berasal dari fa'il tasabbaba araqu Zaidin. Asalnya, asalnya dari itu. Ini contoh untuk tamyiz muhawal. Ya, tasabbaba Zaidin araqan ini contoh untuk tamyiz muhawal. Nanti kita akan jelaskan, kita akan dengarkan tentang pembagian tamyiz. Ada tamyiz mufrad, ada tamyiz jumlah, ada tamyiz ghairu muhawal, tamyiz muhawal. 6. Sehingga ketika kita artikan kepada asal, tasobba bazaidun arakan, apa tadi ngartikannya? Keringat Zaid bercucuran, sudah benar karena asal kalimatnya adalah tasobba araku Zaidin, tasobba fi'il madi, araku fa'il, wa huwa mudhaf, Zaidin mudhafun ilaina. Kalau seperti ini enggak ada tamyiz lagi. Tasobba araku Zaidin enggak ada tamyiz. Konteks kalimatnya apa? Susunan kalimatnya tasobba fi'il fa'ilun madin, araku fa'ilun, wa huwa mudhaf, Zaidin mudhafun ilaihi, gitu kan? Iya. Sebab araku Zaidin. Nah, kemudian diubah kalimat ini diubah, yaitu apa? Yang tadinya fa'il diubah menjadi isim mansub, yang isim mansub tersebut akhirnya menjadi tamyiz. Tasabbaba Zaidun arakan. Nah. Tafaqqa'a Bakrun Sahman. Tafaqqa'a itu merekah atau menjadi membesar. Itu merekah itu ya. Menjadi gemuk dan semisalnya. Bakrun, nama orang, Bakar. Sahman artinya lemak. Artinya kalau diartikan secara lafaz, tafaqqa'a Bakar merekah. Lemaknya artinya dia menjadi gemuk, menjadi besar. Nah. Kurang jelas suara ya karena lagi batuk. Nah. Jelas ya. Tafaqqa'a Bakrun Sahman. Bagaimana i'rabnya? Tafaqqa'a fi'lun madin mabnin 'alal fathi. Bakrun fa'ilun marfu alamat rafihi dhamma, Sahman tamyiz mansub. Alamat nafsihi fathah. Naam. Apa asal kalimatnya? Ini termasuk jenis tamyiz muhawwal. Ya. Nanti ada pembagian tamyiz ya, tamyiz yang muhawwal dan ghairu muhawwal. Asal kalimatnya tafaqqa'a Sahmu Zai Bakrin. Tafaqqa'a Sahmu Bakrin itu asal kalimatnya. Mereka lemaknya Zaid. Bakar. Mereka lemak Bakar. Tafaqqa'a Sahmu Bakrin. Asalnya tamyiz muhawwal. Demikian juga pada contoh Tauba Muhammadun Nafsan. Asal kalimatnya Taubat Nafsu Muhammadin. Taubat kenapa dikasih tak taknis taubat? Karena ya. Barakallahu fikum Abu Daniel. Karena nafsun muannas sehingga taubat dikasih tak taknis. Nah, itu bahasa yang pastinya. Barakallahu fikum. Taubat nafsu Muhammadin. Asa diubah kalimatnya menjadi Tauba Muhammadun Nafsan. Tauba fi'lun madin mabni 'alal fathhi. Muhammadun fa'ilun marfu'un alamat rafihi dhamma, Nafsan tamyiz mansub alamat tasihi fathah. Nah, ini tamyiz muhawwal. Asalnya taubat nafsu Muhammadin. Washtaraitu 20 gulaman. Nah, di sini contoh yang ini contoh untuk tamyiz yang ghairu muhawwal atau disebut dengan tamyiz mufrad. Ya, tamyiz mufrad kalau yang sebelumnya tasabbaba Zaidun arakan, tafaqqa'a Bakrun Sahman, tauba Muhammadun Nafsan, itu untuk contoh tamyiz jumlah 6. Barakallahu fikum. Atau tamyiz muhawwal. Nah, sekarang tamyiz yang mufrad. Nah. Tamyiz jumlah tadi disebutkan ya, sekarang tamyiz yang untuk mufrad. Ishtaraitu 20 gulaman. Aku membeli 20 gulam. 20 gulam itu asal kalimatnya untuk anak yang mencapai balig. Mau balig ya, mendekati balig apa? Untuk anak laki-laki yang mendekati balig itu istilah untuk nama bagi gulam. Nah, kalau ada istilah walad, rajul, gulam dan seterusnya. Namun yang dimaksud di sini adalah budak, budak laki-laki yang mendekati balig. Kenapa? Karena orang merdeka enggak boleh dibeli. Naam. Enggak boleh dijual belikan. Dan ini terjadi di masa lalu, kalau zaman sekarang enggak ada perbudakan ya. Sehingga enggak boleh kita mengatakan aku membeli gulam atau membeli budak sebab enggak ada budak. Naam. Zaman sekarang enggak ada perbudakan. Tapi akan kembali perbudakan itu seperti yang disebutkan dalam hadis. Naam. Barakallahu fiik. 6. Ishtaraitu isrina gulaman, aku membeli 20 budak. Nah, ishtaraitu fi'il dan fa'il, isrin objeknya maful bihinya, gulaman tamyiz. Nah, nah di sini isrin berupa isim yang dia itu mansub, apa tanda nasabnya? Ya, karena ya pengganti dari apa? Ya pengganti dari fathah, karena mulhak dengan jamak mudakar salim. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Ketika antum berucap aku membeli 20, ini ucapan 20 ini ucapan yang belum jelas. Ketika antum mengatakan aku membeli 20, ini ucapan ini belum jelas. Apa yang antum maksud dengan membeli 20? Apakah artinya membeli 20 buku atau pena atau kambing? Maka dijelaskan dengan apa? Isim mansub setelahnya, gulaman. Maka menjadi jelas ketika diberi isim mansub. Naam. Wa malaktu 90 najatan. Naam, sama i'rabnya fi'il fa'il, mafulun bihi, kemudian tamyiz. Nah, itu i'rab ringkas ya. Kalau i'rab rincinya, malaktu fi'lun madin mabni ala sukun ditisalahi bi dhamiri rafin mutaharikin. Wa ta' dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahali rafin fa'ilun. 90 mafulun bihi mansub alamatun nasbihi ya niabatan anil fathi li'anahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa mulhaq? Karena dia mengikuti i'rabnya jamak mudzakkar salim, namun tidak masuk kepada syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, isim-isim yang tidak memenuhi syarat untuk bisa dijadikan jamak mudzakkar salim maka dikatakan mulhaq, yaitu ketika isim tersebut mengikuti i'rab jamak mudzakkar salim. Dan ini sudah sama'i, isim-isim yang dikatakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim sudah ditentukan oleh orang-orang Arab. 6. Isim-isim tersebut. Dan ada bab-babnya seperti bab yang kita baca sekarang, bab hitungan puluhan ya. Isrun, isrin, salafun, salafin, arbaun, arba'in. 6. Kemudian najatan tamyiz mansub alamatu nasbihi fathah. Zaidun akramu minka aban. Zaidun mubtada'un marfu alamatu rafihi dhamma. Akramu khabar lil mubtada' marfu alamatu rafihi dhamma. Min harful jar kaf fi mahali jarin aban tamyiz. Naam, wa ajmalu minka wajhan, ajmalu khabar untuk Zaid. Kalimatnya diringkas, asalnya apa? Zaid ajmalu minka wajhan. Ajmalu di sini khabar untuk Zaid marfu alamatu rafihi dhamma. Atau ajmalu khobar lil mubtada mahdub, siapa itu takdirnya? Zaid tadi. Nah, seperti yang mengucap Zaidun, maksud seperti contoh sebelumnya Zaidun akramu minka wa aban, kemudian diulang Zaidun ajmalu minka wajhan. Maka ajmalu disitu sebagai khobar untuk mubtada Zaid yang tidak disebutkan ya, namun bisa dipahami pada contoh. Nam min harful jar kafi mahal jarin wajan tamyiz mansub alam patut nasbihi fathah. Nam untuk contoh, dua contoh di belakang ini termasuk dari contoh tamyiz jumlah atau tamyiz muhawwal. Asalnya apa? Zaid akramu, Zaid ajmalu minka wa aban, asalnya Abu Zaidin akramu minka, itu asalnya. Asal kalimat Abu Zaidin akramu minka, Bapak Zaid lebih mulia darimu. Gitu ya. Kemudian kalimat ini diubah menjadi Zaidun akramu minka aban. Nah, maka antum artikan tetap pada asal, enggak masalah. Dan itu lebih baik mengartikan ke asal. Enggak membingungkan pendengar. Apa tadi asal kalimat? Abu Zaidin akramu minka, gitu kan? Abu Zaidin akramu minka, Bapak Zaid lebih mulia darimu. Dirubah menjadi Zaidun akramu minka aban, menjadi Zaid lebih mulia darimu bapaknya. Bisa dipahami juga kan? Cuman kurang baku kalau kita dengar kurang baku. Nah, sehingga apa? Sebagian penerjemah mengartikan ke awal kata, ke awal asal kalimat. Kalimat ini apa asalnya tadi? Abu Zaidin akramu minka. Diubah menjadi Zaidun akramu minka aban. Baik kalimat ini atau kalimat yang belum diubah boleh kita artikan kepada asal, yaitu apa? Abu, Bapak Zaid lebih mulia darimu. Begitu juga pada contoh yang terakhir, wajhu Zaidin ajmalu minka, itu asalnya. Wajhu Zaidin ajmalu minka, wajah Zaid lebih tampan, lebih bagus darimu, yaitu daripada wajahmu. Sama asalnya berupa mubtada ya, wajhu Zaidin. Nah, kalau yang sebelumnya tasabbaba araqu Zaidin, asalnya adalah tasabbaba Zaidun araqan, asalnya tasabbaba araqu Zaidin, asalnya fa'il. Nah, berarti tamyiz jumlah yang muhawal bisa muhawal, bisa perubahan dari fa'il seperti tasabbaba Zaidun araqan berasal dari tasabbaba araqu Zaidin. Bisa juga muhawal dari mubtada seperti apa tadi? Abu Zaidin akramu minka. Nah, itu mubtada ya, berubah menjadi Zaidun akramu minka aban. Bisa juga dari maf'ul. Wa fajjarnal ardha uyunan. Wa fajjarnal ardha uyunan. Wa fajjarna di situ fi'il fa'il, ardha maf'ulun bihi, uyunan tamyiz. Asalnya wa fajjarna uyuna al-ard. Wa fajjarna uyuna al-ard. Dan kami memancarkan mata air bumi. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan menjelaskan matan yang tertulis di buku ini, yaitu kitab Al-Jurumiyah, gitu ya. Nah, yang kemudian kita akan jelaskan juga tentang pembagian tamyiz. Nah, sebelum pembagian tamyiz, kita baca belakangnya dulu. Wala yakunu illa nakiratan tamyiz, nam tidak terjadi melainkan berupa isim nakira. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan juga tidak terjadi melainkan setelah sempurnanya kalam. Nah, di sini ada banyak persamaan, atau ada persamaan antara tamyiz dan bab sebelumnya. Bab apa sebelumnya? Nam hal. Nah, ada persamaan antara tamyiz dengan hal. Di antara persamaannya yaitu pertama sama-sama isim. Tamyiz berupa isim, hal juga berupa isim. Maksud isim di sini isim yang sharih, bukan isim awal. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga fadlah. Hal fadlah, tamyiz juga fadlah. Karena keduanya datang fala yakunu ila ba'da tamamil kalam. Datang setelah apa? Tidak terjadi melainkan setelah sempurnanya kalam. Itu dia sebagai fadlah, bukan rukun kalimat. Fadlah artinya bukan rukun kalimat, bukan kalimat inti. Apa kalimat inti? Sering kita jelaskan apa itu? Mubtada khobar atau fi'il dan fa'il, termasuk fi'il dan naibul fa'il. Itu kalimat inti. Kalau antum mendapati i'rab suatu kata itu bukan mubtada, bukan khobar, bukan fa'il atau naibul fa'il, maka bisa dipastikan bahwasanya itu adalah fadlah. Nah, bukan umdah. Kalau umdah artinya pokok kalimat, kalau fadlah artinya yang bukan pokok. Artinya apa? Kalau kata ini tidak ada, maka rukun kalimat terpenuhi. Itu artinya. Seperti antum baca tadi, ana aksaru minka malan. Atau apa yang dicontohkan? Zaidun akramu minka aban. Kalau aban kita buang, kalimat sempurna. Zaid lebih mulia darimu. Sempurna kan? Ada mubtada, ada khobar. Hanya saja perkataan akramu belum bisa dijelaskan dari, belum jelas. Zaid lebih mulia darimu. Mulia dari sisi apa? Belum jelas. Namun rukun kalimat sudah terpenuhi. Kenapa? Karena sudah adanya mubtada dan khobar. Demikian juga tasabbaba Zaidun araqan. Kalau araqan kita buang, kita katakan tasabbaba Zaidun, sudah sempurna kalimat. Karena adanya fi'il dan fa'il sudah terpenuhi. Nah, itu. Hanya saja masih belum jelas rangkaian kalimat ini. Zaid bercucuran. Apa yang bercucuran? Nah, belum jelas. 6. Itu makna dari wala yakunu ila ba'da tamamil kalam. 6. Artinya dia itu berupa fadlah, bukan berupa umdah. Seperti yang kita contohkan di hal. Hal contohnya apa? Ja'a Zaidun raqiban, gitu kan? Pada contoh hal, Ja'a Zaidun Rokiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Kalau Rokiban kita buang, kalimat sempurna. Ja'a Zaidun sempurna, fi'il dan fa'il. Nah, cuman belum jelas keadaannya. Ketika antum hanya mengucap Ja'a Zaidun, datang Zaid, belum jelas. Enggak menjelas. Untuk memperjelas keadaan, maka ditambah Rokiban. Nah, disitulah arti dari hal, yaitu untuk memperjelas keadaan, bentuk. Nah, datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Atau Ja'a Zaidun Masyan dalam keadaan berjalan. Atau Masyan berjalan kaki ya. Atau yang semisalnya. Barakulahikum. Nah, di sini ada persamaan, yaitu persamaan apa? Berupa isim, kemudian fadla, kemudian nakiro. Hal nakiro bukan? Nakiro. Itu secara asal nakiro hal. Kalau datang hal ma'rifat, maka ditakwil dengan nakiro. Ja'a Zaidun Masyan atau Rokiban. Isim nakiro kan Rokiban? Begitu juga yang kita dapati di tamyiz di sini. Kasobaba Zaidun Arokon. Nah, Zaidun Akramu Minka Aban. Semuanya nakiro pada contoh yang kita dapati. Nah, Barakallahu Fikum. Nah, kemudian tidak cocoknya dari sisi lainnya. Nah, itu apa? Dari sisi jamid dan soreh, dan juga dari sisi mubayyin lidawat atau dilhai'ah. Nah, tidak cocok dari sisi itu. Kalau hal isimnya bisa berupa isim soreh, bisa juga isim yang mu'awal bil soreh, maksudnya bisa jumlah. Kalau hal, nah, bisa berupa isim yang sore atau yang kalau apa yang tamyiz isimnya harus berupa isim sore. Nah, tamyiz harus berupa isim sore. Kalau hal bisa berupa jumlah, itu maksudnya. Kalau hal artinya tidak mesti berupa isim yang sore, namun bisa berupa jumlah, hal berupa jumlah. Seperti yang dicontohkan di depan tulis dulu, apa contoh yang kita tulis? Ingat? Atau contoh-contoh baru. Waja'a waja'u abahum isya'an yabkun. 6. Dalam surat apa Yusuf ya? Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang, siapa ini? Para saudara Yusuf. Abahum kepada bapak mereka, isya'an di waktu isya, yabkun dalam keadaan menangis. Yabkun di situ jumlah fi'liyah, yabkun fi'lun mudhari'un. Iya kan? Fa'ilnya bawu. Naam. Jumlah fi'il dan fa'il di situ sebagai hal. Jumlah minal fi'il wal fa'il man fi mahli nasbin, hal untuk wawu yang ja'u tadi. Yang disebutkan ja'u. Naam. Atau kita tulis di papan tulis. Mau ngirap Abu Daniel. Mau ngirap antum. Mas Lutfi Abu Daniel. Ada kedatangan bintang tamu kita nih. Abu Ismail atau Abu Daniel? Abu Daniel. Okay. Jadi rap. Ja'u fil madi mabniyun. Mabdi ala dhommi. Ala dhommi. 6. Wa'alwawu domirun mutasil mutasilun mabni ala sukun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Naam. Abahum maf'ulun bihi. Naam. Mansubun wa'alamatu nasbihi al-fathah. Hum domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin. Naam. Mutafun ilaih. Isya'an dorfu maka dorfu zamanin mansubun. Ya. Yabkun. Yabkun hal Ya sebelum hal yakun fi'lun mudhari'un marfu'un alam rafi'i nun nun wal wawu fa'ilun. Ya wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il halun. Iya. Fi mahali nasbin. Nasbin hal. Nah, berarti hal bisa berupa jumlah kan? Nah, jumlah. Ini jumlahnya fi'liyah, bisa juga jumlah ismiyah seperti yang telah dicontohkan. Kalau kita ubah, kalau bukan Al-Qur'an, ini kita mau membuat hal berupa bukan jumlah, bisa enggak bisa? Kita contoh bukan Al-Qur'an ya. Ja'a abahum isaan bakina. Baka yabki apa fi, apa ininya isim fa'ilnya baka yabki bukaan bakin mabkiyun. Nah gitu kan bakin, bakin kalau mufrad, kalau jamak bakin, kalau seperti antum ucap qadin qadin bakin kan qadina bakina sama kan. Nah ini kalau kita bikin mufrad jadinya seperti ini, ja'u abahum isaan bakina. Mereka datang kepada bapak mereka di waktu sore dalam keadaan menangis. Nah di sini hal bisa berupa mufrad seperti bakina, bisa berupa jumlah seperti yabkuna. Nah kalau tamyiz dia hanya bisa hanya bisa mufrad. Maksudnya bukan berupa jumlah. Mufrad artinya bukan berupa fi'il fa'il, bukan. Berupa isim, isim yang dia itu bukan susunan kalimat. Kan. Gitu ya. Itu nama apa? Perbedaannya. Perbedaannya apa? Dari sisi kalau isim tamyiz isimnya sore, tidak bisa berupa isim, tidak bisa berupa jumlah, maksudnya kita jumlah. Kemudian juga jamid. Nah, pada tamyiz isimnya jamid. Antum lihat contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Arakan itu isim jamid. Sahman isim jamid. Nafsan isim jamid. Gulaman, Nakjatan, Aban, Wajhan, semuanya isim jamid. Nah, apa isim jamid? Isim yang bukan mustaq, gampangnya gitu kan. Kita pernah membahas di kitab Al-Mufti fi Ilmi Tasrif tentang pembahasan isim jamid dan isim mustaq. Nah itu kalau yang selain mustaq ya jamid, ringkasnya gitu. Jamid itu bisa berupa masdar, isim masdar, bisa juga isim dzat. Isim dzat. Nah, yang seperti ini arakan isim dzat, syahman isim dzat, nafsan. Nah, bisa dzat, bisa masdar. Nakjatan itu isim-isim jamid. Nah, kalau tamyiz isimnya isim mustaq, itu hukum asal tamyiz adalah isim mustaq. Isim mustaq itu ada banyak, termasuk isim alat, isim zaman, isim makan, isim mustaq kan. Namun kalau dalam bab hal yang dimaksud dengan isim mustaq adalah isim fa'il, isim maf'ul. Nah, isim fa'il, isim maf'ul maksudnya, atau bisa juga sifat musabaha. Nah, isim-isim yang mustaq, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabaha, isim tafdhil gitu kan. Nah, isim zaman, isim makan, masdar mim, itu isim-isim mustaq. Namun yang dimaksud di bab hal, isim mustaq yang sering keluar adalah isim fa'il, isim maf'ul. Nah, atau terkadang sifat musabaha. Kalau tamyiz bukan dari yang disebutkan tadi, letaknya di mana berarti tamyiz? Letaknya di isim masdar, tasirpan ketiga. Nah, tasirpan ketiga itu masdar, ada di situ masdar. Hanya saja isim jamid itu terbagi dua kan dalam pembahasan, ada isim dzat, ada isim masdar. Yang dimaksud di situ isim dzat yang sering keluar dalam tamyiz, isim dzat. Karena itu disebutkan tamyiz adalah liman bahama al-mufasir liman bahama minat zawat. Nah, itu ya. Al-mufasir liman bahama minat zawat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perbedaan berikutnya dari sisi mufassir liman bahama minad dawat. Kalau hal dari sisi apa? Hayat. Menjelaskan al mufassir liman bahama minal hayat, itu kalau hal. Kalau tamyiz menjelaskan untuk yang dawatnya. Nah. Ya, kita simpulkan nanti pertemuan mendatang akan kita bahas tentang pembagian tamyiz ya. Apa persamaannya? Tadi berupa isim. Yang kedua? Fadlah. Yang ketiga? Nakirah. Nah, ini persamaannya. Persamaan antara hal dan tamyiz. Hal dan tamyiz. Nah. Nah, contoh hal sekarang. Apa contohnya? Untuk yang isim. Hal berupa isim. Contoh, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun raqiban. Nah, di sini jelas kan? Apa ini? Isim ya, sama. Kemudian yang tamyiz. Apa contohnya? Tasabbaba Zaidun. Tasabbaba. Zaidun. Arakan. Nah, ada persamaan berupa isim ya. Yang kedua fadla. Nah, yaitu apa? Keduanya bukan rukun kalimat. Ya, berarti contohnya sama masih. Yang ketiga nakira. Contoh masih sama. Dari satu contoh ini lihat. Berupa isim rakiban islim. Berupa fadla rakiban semuanya fadla. Karena datang setelah fi'il dan fa'il. Nakira. Nah, tadi nakira rakiban dan arakan semuanya nakira. Nah, ini persamaan. Barakallahu fikum. Perbedaannya dari sisi apa? Perbedaan ini persamaannya. Sekarang perbedaannya dari sisi yang sharih. Sharih ini pada hal. Pada apa? Tamyiz. Nah, ini pada tamyiz, ini sharih. Kalau hal bisa berupa jumlah. Nanti di mana terletaknya? Tamyiz sharih gitu ya, perbedaannya. Hal bisa berupa jumlah. Nah. Contoh hal jumlah, ja'a Zaidun yarkabu. Nah, rakiban dan rakabu sama kan? Boleh kita tambah as-sayyarah. Nah, di sini juga boleh antum tambah rakiban as-sayyarata. Ini sayyarata menjadi maf'ul bagi isim fa'il yang berupa hal tadi. Ja'a Zaidun yarkabu sayyarah. Nah, ja'a fi'il, Zaidun fa'il, yarkabu fi'il dan fa'il yang kedudukannya sebagai hal. Sayyarata objek untuk yarkab. 6. Kalau tamyiz dia sore yang sebutan di atas. 6. Kemudian apa lagi? Dari sisi apa yang disebutkan tadi? Mubayyin ya. Jamid dari sisi jamid. 6. Dari sisi jamidnya sekarang. Kalau di sini jamid. Nah. Ini contohnya di atas ya. Sama. Kalau hal dia mustaq. Hal dari isim yang mustaq. Kurang jelas. Isim yang mustaq. Ya, apa yang dimaksud isim mustaq? Bisa berupa isim fa'il ya. Isim maf'ul. Nah, isim fa'il contoh ja'a Zaidun raqiban, ja'a Zaidun raqiban. Nah, darabtu lisa, lisa pencuri atau copet. Darabtu lisa makfufan, dalam keadaan terikat. Nah, ini halnya isim mustad. Adapun tamyiz dari isim yang dat tadi. Kemudian apa perbedaan nomor 3? Al-mubayyin atau mubayyin mufasir sama artinya. Nah, al-mubayyin lil hayat. Lil hayat ya. Nah. Kalau ini al-mubayyin yang tamyiz apa? Al-mubayyin. Naam. Lidzawat. Contohnya di atas lagi, semua di atas. Nah, al-mubayyin, al-mubayyin lihayat. Contohnya yang di atas ini, semua contohnya di atas. Menjelaskan tentang hayat, tentang keadaan. Sebetulnya hal dengan hayat itu sama artinya. Ini kan hal ya. Hal apa arti hal? Keadaan. Apa arti hayat? Bentuk atau keadaan? Hal artinya keadaan. Hayat juga artinya keadaan atau bentuk. Nah, karena itu ketika antum mengartikan mubayyin lil hayat sama dengan mubayyin lil hal, sebetulnya gitu. Cuman bahasa yang mereka pakai ini yang dipakai oleh para ulama, mubayyin lil hayat. Nah, kalau ini kalau yang tamyiz mubayyin li zawat. Nah, ini berkaitan dengan menjelaskan matan untuk pengertian tamyiz dan syarat tamyiz yang kemudian akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang pembagian tamyiz. Contoh-contohnya akan kita baca ulang dan antum mengirab untuk kesempatan besok insyaallah. Ada pertanyaan? Nah, pembagian tamyiz nanti tamyiz dibagi menjadi dua, ada tamyiz mufasir lil mufrad atau disebut tamyiz mufrad gitu ya. Yang tamyiz ini terbagi menjadi, nah ini untuk gambaran dulu. Gambaran ketika kita besok membahas pada hari Ahad pagi ya, membahas tentang tamyiz, pembagian tamyiz nanti disebutkan tamyiz itu terbagi menjadi pertama tamyiz mufasir lil mufrad disebut tamyiz mufrad. Tamyiz mufrad jatuh setelah al-maqadir, setelah maqadir. Apa yang dimaksud dengan maqadir? Yaitu perkara yang menunjukkan pada jarak, takaran dan timbangan. Juga jatuh setelah sibhu maqadir, yaitu jatuh pada perkara yang bukan jarak, bukan takaran, bukan timbangan, namun memiliki arti yang penyebutannya seperti maqadir. Nah, kemudian juga bisa jatuh setelah al-mutafari minal maqadir, perkara yang cabang dari maqadir. Seperti antum mengucap hada khotamun hadidan. Hadidan di situ sebagai tamyiz, atau hada babun sajan. Nah, juga bisa jadi kepada al-mumasalah dan al-mughayyara, jatuh setelah mumasalah dan mughayyara. Nah, itu untuk tamyiz yang tambah satu lagi yang datang setelah adad, setelah bilangan. Nah, setelah bilangan. Jadi untuk tamyiz mufrad jatuh setelah lima perkara. Setelah apa? Setelah maqadir, yang maqadir ini mencakup jarak, takaran dan timbangan. Itu ya, jarak, takaran, timbangan. Penyebutan setelah jarak, takaran atau timbangan. Kemudian sibhu maqadir. Kemudian al-mutafari minal maqadir. Kemudian apa lagi? Al-adad, bilangan. Yang datang setelah bilangan. 6. Kemudian setelah itu tamyiz yang jenis kedua adalah disebut dengan tamyiz yang disebut tamyiz jumlah, al-mufasir lil jumlah, yang dibagi menjadi dua, ada muhawal dan ghairu muhawal. Untuk tamyiz jumlah ada terbagi menjadi dua, ada disebut tamyiz muhawal. 6. yaitu ada yang muhawal dari fi'il, muhawal dari fa'il, muhawal dari maf'ul, muhawal dari mubtada. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, dan ada juga disebut dengan tamyiz ghairu muhawal. Tamyiz ghairu muhawal. Nah. Itu nanti insyaallah akan kita baca pada kesempatan mendatang. Nah. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.